Mitra Bisnis, terima kasih Anda masih bersama kami dan memanfaatkan rasa takut menjadi topik pilihan sore ini ya. Anda boleh sharing bersama kami, Anda boleh tanya juga langsung ke Bang Kavi. Sepertinya tadi begitu Bang Kavi nyebut gaji sebulan 30 juta, langsung ada yang penasaran ya, Pak Ari di Cijantung. 30 juta sebulan tadi itu di bidang apa dan jabatannya apa loh Bang? Kayaknya pengen nunggu di PHK apa pengen keluar sendiri nih nanti ganti pekerjaannya? Ya harus kan begini, kan yang paling penting adalah kalau kita kaum profesional, ya. Yang paling penting Anda adalah harus gaul. Jadi ini strategi nih ya, ini strategi nih. Makanya gitu loh, kalau Anda adalah pekerjaan Anda di belakang meja gitu loh. Bukan berarti Anda gak bisa gaul, Anda tetap aja bisa gaul gitu loh. Jadi misalnya sering minta sama perusahaan, Anda dikirim ikut seminar. Jadi kalau misalnya Anda bagian administrasi, accounting kan Anda kan gak ketemu orang. Tapi kalau Anda ikut seminar, di seminar kan saling tukar tahu nama, apa segala macam, ngobrol-ngobrol gitu loh. Jadi Anda kenal gitu, si Anu, dan itu yang bisa ini. Anda harus bisa mempromosikan diri Anda sendiri. Gitu, kalau Anda tidak bisa mempromosikan diri Anda sendiri, Anda tidak gaul. Kalau di marketing mungkin agak mudah, karena gampang terdengar. Oh, produk itu kan hebat, produk itu dipegang oleh si Anu loh. Dia jadi target untuk dibajak misalnya, dan seterusnya. Ketemu orang banyak itu penting juga ya. Iya. Oke, sering-sering seminar Pak Ari. Ini lalu ada cerita juga sebentar, ini bukan Bapak Rian di Bekasi ya. Saya karyawan bagian marketing mungkin ya, dengan income kantor kotor. Income kotor 10 juta per bulan. Saya juga punya bisnis dengan rata-rata keuntungan 15 juta per bulan. Benar kok tadi income kantor, Bang. Mana yang harus dipilih? Jadi karyawan dengan gaji 10 juta atau punya bisnis sendiri keuntungannya 15 juta? Jadi begini. Kalau yang kerja di kantor 10 juta gitu kan ya. Lu mau rajin gimana gaji lu tetap 10 juta. Yeah. Lu mau masuk subuh pulang tengah malam lu tetap 10 juta. Darah-darah deh. Iya. Lu pokoknya lu mau datang subuh pulang tengah malam lu tetap 10 juta. Yes. Kecuali lu dipromosikan dan lu dapat jabatan yang memang luar biasa gitu loh. Jadi gaji lu baru naik gitu kan. Ya makanya yang 10 juta tuh kagak bisa, istilah katanya gak bisa diketakutik. Iya. Ajek segitu aja. Iya, 10 juta aja. Tapi sekarang dia punya bisnis, rata-rata keuntungannya 15 juta. Ini bukan soal 15 jutanya lebih gede dari 10 jutanya. Iya. Andai kata pun 5 juta. Tapi karena ini adalah bisnis, bisnis kan punya ini, bisa punya bisa. Pasang surut juga lah ya. Iya, jadi kalau Anda istilahnya Anda tinggalkan yang 10 juta, Anda kutak-kutik nih yang 15 juta. Ya, mungkin aja. Bisa jadi 20 juta, bisa jadi 30 juta, bisa jadi 50 juta, 100 juta, dan seterusnya. Yeah. Jadi peluangnya menurut saya di situ unlimited gitu loh. Opportunity-nya unlimited. Tetapi, orang kalau kayak begini, ah ngapain juga, tau gue udah dapat 25, yeah. Ngapain juga gue ngambil resiko. Jadi kadang-kadang itu yang apa yang terjadi gitu loh. Padahal sebenarnya yang harus dilakukan adalah itu tuh memanfaatkan rasa takut gitu loh. Ya kan, contoh kita ke waktu kita kuliah gitu kan ya. Itu kadang-kadang saya ke waktu dulu saya sekolah gitu ya. Saya tahu nih minggu depan mau ujian gitu. Pengen mau belajar gitu ya. Mau belajar dari sekarang gitu. Kagak ini tuh apa? Kagak masuk-masuk, nonton TV lah, apalah segala macam. Dan kita masih berpikir, ah, masih lama. Besok pagi mau ini, malamnya baru. Sistem kebut semalam, SKS wayangan. Dan, karena kita takut banget gitu loh, kalau kagak bisa, lu nol, lu fail, lu gagal. Jadi itu, kadang-kadang itu. Dan di situ jelas-jelas terlihat bagaimana rasa takut itu sangat bermanfaat gitu loh. Nah, maksud saya, kalau rasa takut itu akan deadline bisa dimanfaatkan itu, mengapa kita tidak menggunakan rasa takut yang sama untuk juga mengubah nasib kita? Nah, itu dia. Mulai berpikir-pikir ya Bang Rian. Tapi biasanya memang selain rasa takut mungkin ada sifat serakah manusia ya. Kalau gue kerja kantoran aja dapat 10 juta, why not? Masih bisa gue kerjain bisnis gue yang lain gitu kan? Iya, 15 juta. Tapi gak fokus sebenarnya Bang ya. Betul. Jadi entrepreneur tuh harus fokus dengan pilihannya atau bisa disambi-sambi juga gitu, Bang? Ya, saya sih sebenarnya sih sebenarnya sih bisa aja disambi, apalagi sekarang udah zaman canggih ya. Anda bisa aja misalnya punya 10 perusahaan, Anda juga bisa main saham. Terus kan kalau Anda main saham nih ya, Anda misalnya punya Telkomsel kan itu punya gue. Mm-hmm. Biarpun cuma sekian persen. Asik. Gue punya saham kok di Telkomsel kan. Mm-hmm. Tapi kan lu punya juga Telkomsel gitu loh. Mm-hmm. Lu pemilik, karena lu pemegang sahamnya Telkomsel. Yeah. Walaupun jumlahnya mungkin sangat insignifikan gitu. Yeah. Ya kan? Jadi di zaman sekarang ini, sekarang sebenarnya kalau Anda kerja di kantor sebagai seorang profesional, sedangkan di luaran Anda mau melakukan hal-hal yang lain, opsinya sangat sangat banyak sekali. Siap, lu tahu aja Bang, lagi bagus saham beli aja ya gitu. Iya, jadi jadi sebenarnya bisa saja, cuman masalahnya ya Anda harus balik lagi tadi kan. Karena tujuan kita adalah gini, tujuan kita adalah mengubah hidup kita. Ya. Nah, tujuannya adalah jangan sampai mengubah hidup kita itu pada saat kita kepepet. Indonesia kan sangat canggih dengan ilmu kepepet. Iya. Yeah. The magic of kepepet ya. Bahkan tadi, satu di antara 10 bisa berubah hidupnya pada saat krisis. Kalau terjadi krisis. Kalau nggak terjadi krisis, dia nggak berubah. Mereka tidak melakukan apapun ya. Yeah. Oh my God. Oke, kita lanjutkan lagi dan kita masih akan mengundang Anda untuk share atau bertanya. Tapi hanya di SMS online saja. 0816924.